Abwabu usulul fikih. Bab pembahasan usul fikih. Al-mu'allif rahimallahu kitabuhu mukhtasarun wa laysa muta'ammiqan fi tabwibi. Wa li hadha ta'ala abwab usulul fikih mahsuratan. Wa yashbihu min ba'dil wujuhi kitabal ajrumiyati fi nahwi. Qala rahimallahu abwabuha isruna baban tusradu wa fil kitabi kulluha saturadu. Idzan abwabu usulil fikhi isruna baban kulluha saturadu fil kitabi yakni an-nadami. Fa'al fi qawlihi al-kitab lil ahdi al-huduri wa laysa lil ahdi al-zihni. Ianau laisa kitaban ma'hudan fi dhihni walakinnahu kitabun hadirun baina yadaihi. Qala rahimallahu wa tilka aqsamul kalami thumma amrun wa nahyun summa labdun amma ukhassa aw mubayyanun aw mujmalu aw zahirun maknahu aw mu'awwalu wa mutlaqul af'ali thumma ma nasakha hukman siwahu thumma ma bihin tasakha kadzalikal ijma'u wal akhbaru ma' hadrin wa ma' ibahatin kullun waqa kadza qiyasun mutlaqan la'alla fil asli wa tatibu lil adillah wal wasu fil muftin wa mustaftin uhid wa hakadha ahkamu kulli mujtahid. Qauluhu thumma bidami hafu atfin wa sama bil fathi ismu isyaratin lil makan. Walihada yang latu ba'dun nasi al'an yakuluna wa min thumma hasala kaza wa kaza wa hadha la yasih al-wajib antakul wa min thumma hasala kaza wa kaza. Thumma lafzun amma yuritu al'an al-khassa yuritu al-khas wadhi al-abiyatu as-sabiqatu an-ta'dadi abwabi usulil fikhi allati sayadkuruha al-muallifu wabina'an ala dhalika nakul kulu wahidin min hadhil abwabi lahu babun mustaqilun yusrahu insya'allahu inda zikri babihi. Bab usul fikhi. Mu'alif rahimahullah kitab beliau ini mukhtasar, ringkas, dalam. Bukanlah sebuah kitab yang muta'amik, yang mendalam. Fitabwib dalam penyusunan bab. Oleh karena itu, beliau jadikan bab-bab usul fikih itu mahsuratan, bisa terhitung. Wisbihu dan kitab ini mirip mimba'dil wujuh dari beberapa sisi dengan kitab ajurumiyah dan nahwu. Beliau katakan abwa-abwa bab-bab usul fikih itu isuna baban ada 20 bab. Satu ratu yang akan disampaikan. Wafil kitab dan dalam kitab ini kuluha semuanya satu ratu akan didatangkan. Dan jika demikian bab-bab usul fikih itu ada 20 bab. Semuanya akan didatangkan fil kitab. Dalam kitab ini yaitu kitab Nazam Jurumiyah, Nazam Waraqat. Apa al dalam fil kitab? Di bait tadi ada kata-kata fil kitab, alnya itu apa? Jawabannya alnya itu li ahdil huduri, menunjukkan sekarang, sehingga kita artikan fil kitab di dalam kitab ini, bukan li ahdi zihni. Karena al yang ahdiyah itu bisa ahdi huduri, ahdi zihni, dan ahdi zikri. Li anna laisa kitaban ma'hudan fi zihni, karena kitab tersebut bukanlah kitab yang ma'hudan fi zihni, yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita. Walakin kitabun hadirun, akan tetapi sebuah kitab yang hadir, yang ada baina yadayhi di hadapan kita. Wetilka dan itu, bab-bab itu ada aqsamul kalam. Bab yang pertama itu tentang pembagian kalimat, tuma amrun, kemudian pembahasan tentang amr, dan yang ketiga nahyun larangan, kemudian lafdun amma lafad umum, khasa kemudian lafad khusus, al-mubayan kemudian penjelasan tentang mubayan, tentang bayan, kemudian mujmal, zahirun maknahu, kemudian makna zahir, mu'awal kemudian makna mu'awal, kemudian mutlakul af'ali, kemudian perbuatan Nabi yang bersifat mutlak, atau fi'il Nabi mujarrad. Nah, biasa kita sampaikan fi'il Nabi mujarrad, mujarrad anil qara'in, perbuatan Nabi yang tidak diiringi dengan indikasi. Tuma nafah, kemudian dalil yang bisa menghapus hukman siwahu, hukum dalil yang lain. Tuma mabi ing tasakha, kemudian dalil yang bisa dihapus. Demikian juga al-ijma' dan al-akhbar, pembahasan tentang sunnah. Hadis khobar itu nama lain untuk sunnah. Ma'hadrin diiringi dengan larangan wa ma'aibahatin dan hukum mubah, kulun semuanya wakak terjadi. Demikian juga kiasun, ada pembahasan tentang kias mutlakon secara mutlak, la'allahu atau karena sa'ir jadi la'allah, atau bukan la'allah, li'illah fil asli, karena adanya ilah dalam hukum asal. Wa tartibu lil adillah, dan ada pembahasan tentang urutan-urutan dalil. Wal wasfu fi muftin wa mustaftin, dan sifat dari orang yang boleh memberi fatwa, dan karakter yang harus dimiliki mustaftin, orang yang minta fatwa, uhid yang diketahui. Wa hakadha, dan demikian pula ahkamu, ketentuan, ketentuan kulli mustahid, untuk setiap orang yang bisa disebut mustahid. Suma itu pakai domah, kalau suma pakai domah itu huruf atof, kalau suma pakai fatkah, sama jadinya, itu isim isyarah, menunjukkan tempat di sana. Nah, karena itu yang lut salah lah, yang lut salah lah. Sebagian orang sekarang mereka mengatakan wa min thumma hasala, terjadi demikian dan demikian. Ini tidak benar. Seharusnya kita katakan wa min sama, maka di sanalah, dari sanalah hasala kaza wa kaza, terjadi demikian dan demikian. Labdun amma itu maksudnya al-am, au khasra itu maksudnya khusus. Bait-bait as-sabiqah yang lewat ada di perincian di kata-kata adat, ada itu bilangan disebut satu-satu, itu ta'dad. Perincian bab-bab usul fikih yang akan disebutkan oleh mu'alif. Bina'an ala zalika, berdasarkan hal tersebut, nakul, bina' itu bangunan. Bina'an ala zalika maknanya berdasarkan hal tersebut. Nakul, kita katakan kullu wahidin, setiap satu dari bab-bab ini adalah babun mustaqilun, bab yang berdiri sendiri. Yusrah akan dijelaskan insyaallah ta'ala ketika kita menyebut babnya. Kita masuk bab pertama, bab aqsamul kalam. Bada'a rahimallahu bi babi aqsamul kalam faqal aqalu makana minhul kalam qaqabu ismani au ismun wa fi'lun karkabu kadzaka min fi'lin wa harfin wujida wa ja'a min ismin wa harfin fin nida. Al-kalam kama qala an-nahwiyun wa hum ahsanu takhiran min ahli al-usulil fikhi li'anna al-fan fannuhum yaquluna al-kalamu lafzun mufidun. Fakulu lafzin mufidin fahuwa kalamun wa alaihi kullu ma yufidu bila lafzin falaisa bi kalamin. Wa kullu lafzin la yufidu falaisa bi kalamin. Fal kalamu idan lafzun mufidun. Lafzun kharajabi alkitabatu wal isyaratu. Faidha kataptu risalatan qadruha isruna satran wa alqaituha ilaika fahadha laysa fi kalamin li'annahu laysa lafzun. Faidha asartu laka an ajlis falaysa fi kalamin. Walihada asara Nabi SAW ila ashabihi an ajlisu wa huwa yusalli. Walau kanat al-isyaratu al-mahumatu kalaman labatalat salatuhu. Mufidun kharajabi ghairul mufidi. Faidha kana lafzan la yufidu falaysa fi kalamin. Falau kulta idha ja'a zaitun fahada laysa fi kalam. Li'anahu la yufidu. Li'anahu idha ja'a zaitun maza af'alu. Walau kulta idha ja'a zaitun al-batal, al-aqilu, al-karimu, al-mu'minu, at-taqiyu, as-sakhiyu falaysa fi kalamin aydan. Li'anahu ma'afada. Wa idza qala qa'ilun as-sama'u fawqana wal ardu tahtana fa hal hadha kalamun fatul lama yaqulun laysa bi kalam li'annahu ma'afada fa idza kana shay'an ma'luman bituni ayata haddatsa bi al-insanu fa fa'tu ulama innahwi yaqulun laysa bi kalam li'annahu la buta an takuna al-fa'idah mustaqillah amma fa'idatun ma'lumatun fahadha la yumkin ayakuna kalaman. Walakin alladhi alaihil jumhur anahu la nahkumu bil fa'idati wa adamiha illa bimuktada tarkibi faqat. La bimuktada tajdidil fa'idati. Falaysa sartan tajdidul fa'idati. Idha kana hadha tarkibu yufidu kafa. Walau kanat ifadatuhu ma'lumatan min qablu. Wabina'an ala hadhal qawli naqul al-qa'ili as-sama'u fawquna kalamun wal-ardu tahtana kalamun wakalu syair ka'annana wal-ma'u min hawlina qawmun julusun hawlahum ma'u fahadha ala qawli al-jumhuri kalamun wa ala al-qawli al-akhari laysa fi kalam li'anna idha qala wa ka'anna wal-ma'u min hawlina qawmun julusun falaysa hunaka hajatun ayakul hawlahum ma'u. Ala kulli hal as-sahih min hadaini kaulaini anahu la yustaratu an takuna al-fa'idatu jadidatan bal kullu makana murakkaban ala wajhin yufidu fa'ina yu'tabaru kalama. Aqsamul kalam, pembagian kalimat. Aqalu ma minimal tersusunnya minhul kalam darinya al kalam rokabu mereka susun ismani adalah terdiri dari dua isim au ismun wa fi'lun atau isim dan fi'il. Karkabu contohnya kalimat irkabu, naiklah kalian. Kadzaka demikian pula min fi'lin wa harfin, kalam itu bisa tersusun dari fi'il dan huruf wujida yang keduanya ditemukan. Waja'a dan terdapat kalam min ismin harfin, terdiri dari isim dan huruf fin nida dalam nida ketika memanggil. Al-kalam kama qala an-nahyun, sebagaimana kata para ahli nahwu, wahum dan ahli nahwu ahsanu tahriran, lebih bagus pembahasannya daripada ahli usul fikih. Kalau membahas kalam, pembahasan ahli nahwu tentu yang lebih bagus. Kenapa? Li'anal fanna fanuhum, karena fan, karena faknya itu adalah fak mereka, faknya ahli nahwu. Para ahli nahwu mengatakan yang namanya kalam itu lafdun mufidun. Lafdun mufidun murakkabun bil wat'i, itu definisi di Jurumiyah. Lafaz yang bermanfaat yang tersusun lebih dari satu kata dan itu bil wat'i dengan kesengajaan. Kalau tidak sengaja ada orang ngelindur, itu bukan kalam. Fakul lafzi, maka setiap lafaz yang berfaedah memiliki makna, maka dia kalam. Wa alaikulu ma yufidu bila lafzin, maka segala sesuatu yang memberikan makna namun tidak pakai lafaz namun tidak pakai lafaz, falai sabi kalam, maka bukan kalam. Wa kulu lafzin la yufidu, dan setiap lafaz yang tidak memberi faedah, memberi makna, juga bukan kalam. Karena kalam lafzun mufidun, lafaz yang memberi makna. Kalau kita katakan lafaz, maka tidak termasuk kalam, itu al-kitabatu wal isyaratu, tulisan dan isyarat. Maka jika aku menulis risalah, sebuah buku tipis yang tulisan ukurannya itu ada 20 baris, wa'alqaituha, kemudian kuberikan padamu, maka ini bukan kalam, karena bukan lafaz. Jika aku memberi isyarat padamu, duduklah, maka itu bukan kalam. Oleh karena itu Nabi SAW berisyarat pada para sahabat ketika beliau sholat sambil duduk. Maka Nabi berisyarat pada para sahabat, an ajlisu, makna isyaratnya, duduklah kalian, padahal Nabi sedang sholat. Maka seandainya isyarat al-mafhumah yang bisa difahami itu kalam, tentu sholatnya Nabi itu batal. Tetapi tidak, Nabi ya tetap meneruskan sholatnya. Maka pendapat yang benar, pendapat para ulama tentang hal ini, la isyarat yang bisa dipahami itu tidak membatalkan, tidak membatalkan sholat. Karena ada sebagian ulama mengatakan batal. Sebagian ulama mengatakan kalau orang itu ketika sholat kok ngasih isyarat, yang isyarat itu bisa difahami oleh orang yang menerima isyarat, yang menerima isyarat itu faham dong maksudnya disuruh apa, suruh pergi misalnya, faham, maka batal. Namun pendapat yang kuat, isyarat mafhumah, isyarat yang bisa difahami itu dalam sholat tidak membatalkan. Mufidun, kharaja bihi, kata-kata mufidun, maka tidak termasuk kalam berdasarkan kata-kata mufid. Kalam yang ghairu mufid, tidak memberi makna. Fa idza kana lafdan la yufidu falaisa bikalamin, maka jika ada lafaz dan tidak memberikan makna, maka bukan kalam. Contohnya, ada orang bicara, idza jaa zaidun, jika Zaid datang, maka ini bukan kalam, karena la yufidu, karena tidak memberi makna. Kenapa? Apabila Zaid datang, maza af'alu, apa yang harus saya lakukan? Tidak jelas. Jika kemudian ada kata-kata ja'a zaidun, datang seorang Zaid, sifatnya itu seorang yang gagah pemberani, yang pintar berakal, al-karim, yang dermawan, yang beriman, yang bertakwa, yang berjiwa sosial, meskipun panjang, falaisa bikalamin aidan, bukan kalam. Kenapa? Maaf ada, karena tidak memberi faedah makna. Maka jika kemudian ada kalimat asama, langit itu di atas kita dan bumi itu di bawah kaki kita, apa ini kalam? Ulama nahwu berselisih pendapat. Ba'dul ulama, pendapat pertama mengatakan laisa bikalam, itu bukan kalimat. Alasannya karena tidak memberi manfaat, tidak memberi makna baru. Enggak diomongkan, semua orang sudah tahu kalau langit itu di atas dan bumi itu di bawah kaki kita. Enggak diomongkan juga orang sudah dong. Nah, maka tidak memberi makna baru. Kenapa? Syai'an makluman, satu yang maklum, biduni ayat hadas, tanpa diceritakan oleh seseorang, ya sudah maklum, tanpa ada orang ngomong itu orang sudah tahu. Maka sebagian ulama nahwu mengatakan itu bukan kalam. Karena yang namanya kalam itu faedah maknanya itu harus mustaqillah, harus berdiri sendiri, harus baru, harus memberi makna baru. Kalau menceritakan sesuatu yang diketahui oleh semua orang, seandainya enggak ada orang ngomong, itu sebagian ulama mengatakan, ulama nahwu mengatakan bukan kalam. Amma faedatun ma'lumatun, adapun jika faedahnya tidak jelas, maka tidak mungkin bisa disebut kalam. Walakin akan tapi pendapat yang kedua, itu pendapat jumhur ahli nahu. Mereka mengatakan, kita tidaklah nahkumu menetapkan adanya faedah dan tidak adanya faedah makna, illa kecuali bimuktata takib fakat, dengan tuntutan takib, tuntunan susunan kata saja. Ini menentukan faedah dan tidak menurut jumhur ulama ditentukan bukan dari maknanya, akan tapi ditentukan dari targetnya. Ini target ini, susunan kalimat seperti ini, susunan kata seperti ini, yufid apa tidak, memberi faedah ataukah tidak. Cuma dilihat targetnya, bukan dilihat maknanya. Menurut jumhur demikian. Labi muktata tidak dengan tuntutan tajdidil faedah, adanya sebuah faedah baru, faedah makna yang baru. Jadi tidak dipersyaratkan tajdidul faedah. Idza kana hadza taqib, jika sebuah susunan kata itu yufid, memberi faedah, kafa, sudah selesai, itu kalam. Demikian kata jumhur. Meskipun ifadatuhu, faedah makna yang diberikan itu sebenarnya maklumatan min qablu, sudah diketahui sebelum adanya kalimat. Maka berdasarkan pendapat tersebut, maka kalimat as-sama'u fawqona itu kalam, dan al-arduna tahtana itu juga kalam. Contoh yang lain adalah sair, ada sair berbunyi ka'anana, seolah-olah wal-ma'u, seakan-akan kita dan air, min haulina, di sekeliling kita, seakan-akan kita itu adalah kaumun julusun, sekelompok orang yang sedang duduk-duduk. Haulahum ma'u, di sekelilingnya ada air. Itu kan ada tikrar, ada pengulangan. Haulahum ma'u, yaitu wal ma'u min haulina. Itu sama. Maka kali bait syair ini menurut pendapat jumhur itu kalam. Namun menurut pendapat yang lain, laisa fi kalam. Li'ana idza qal wa ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun. Karena jika sudah ada kalimat maka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun, itu aslinya wa ka'annana qaumun julusun wal ma'u min haulina. Kalau susunan apa, susunan prosanya seperti itu, falaisa hunaka hajatun, maka tidak perlu kita katakan di akhir bait haulahum ma'u, karena haulahum ma'u itu tidak memberikan faedah baru. Itu menurut pendapat yang kedua, bukan kalam, karena tidak memberi faedah baru, faedah makna yang baru. Menurut jumhur ahli nahu, kalam, karena targetnya menunjukkan adanya faedah makna. Wa ala kulli hal, kesimpulannya, pendapat yang benar dari dua pendapat ini, tidak dipersyaratkan faedah tersebut harus sebuah faedah baru, faedah makna yang baru. Bal kullu makana murakkaban, asal di sana ada tarkib, dan tarkibnya itu ala wajhin yufid, itu memberi makna baik baru ataupun tidak baru, yuk tabah kalaman, maka dianggap kalam. Amma aqalu ma yatarakabu minhul kalamu faqad asara ilaihil mu'alifu biqaulihi. Aqalu ma minhul kalama rakabu ismani au ismun wa fi'lun ka'irkabu. Yaqulu rahimallah, aqalu ma yatarakabu minhul kalamu ismani au ismun wa fi'lun. Fuhima min qaulihi aqalu ma yatarakabu minhul kalamu anahu qad yatarakabu min aksara min dhalika, lakin la yumkinu ayatarakaba min aqalla min dhalika. Ismani mislu al-ilmu nafi'un, al-ilmu al-ilmu itu isim, nafi' juga isim. Thank you. Namun al-ilmu nafi'in itu sebenarnya bukan dua, tiga. Al itu harfun. Al itu harfun. Jadi harfun, ismun, ismun. Ismani plus harfun. Ini kurang tepat sebenarnya. Kalau untuk contoh ismani, contoh yang tepat adalah huwa qa'imun. Huwa qa'imun. Isim-isim kan? Huwa domir, isim qa'imun, isim. Nah, kalau al-ilmu nafi'un untuk contoh ismani fihi nazar. Karena al itu dalam nahwu harfun. Jadi ini tiga, ini bukan dua. Gitu. Contoh yang tepat ya, semacam huwa qa'imun. Itu lebih tepat. Aw ismun wa fi'lun ka irkabu. Irkabu fi'lu amrin mabnun ala hafzin nuni wal wawu fa'ilun. Fa fi ismun wa fi'lun. Ismun domir sama fi'il. Contoh irkabu yang lain adalah rakibu. Ini juga mukawwanatun min fi'lin wa ismin. Dzaka min fi'lin wa harfin wujida. Wa ja'a min ismin wa harfin fi nida. Dzaka min fi'lin wa harfin wujida, yakni anal kalam yujadu min fi'lin wa harfin. Wa dalilu ala dzalika annaka yumkinu an taqul maqama, dia tidak berdiri. Atau mengatakan lam yakum watatimul fa'idatu, dan fa'idah makna sudah selesai. Kan tapi ini dibantah oleh beliau al-Imam Muslimin, walakin hadza laisa bisahih. Fala yumkin ayujad kalamun min fi'lin wa harfin di anna aqalla ma yatarakabu minhul kalamu ismani au ismun wa fi'lun. Wal harfu laisa lahu ma'nan fi nafsihi. Makoma itu bukan contoh. Contoh fi'lun dan harfun. Karena koma itu ada dua, sudah tidak otomatis. Udah ada isim domir sama fi'il. Kalau tambah ima itu jadinya tiga. Gitu. Wal harf laisa ma'nan fi nafsihi bal ma'na fi ghairihi. Fa idza kutira anal harfa qarana isman lam tatimmal al jumlatu law qulta inna zaidan. Nah, contoh ya, inna zaidan la tatimmal jumlah. Walau qulta in qama matamat al jumlatu fala yumkinu ayataraka al kalamu abadan min fi'lin wa harfin. Wa amal misalu alladhi istatalu bihi fa innahu murakabun min ismin wa harfin wa fi'lin. Al-harf huwa ma aw lam, wal fi'lu huwa qa'imun aw yakum, wal ism huwa ad-dhamir mustatir fi fi'laini. Wa ja'a min ismin wa harfin fi nida. Yakni anal kalam yatarakabu min ismin wa harfin. Wa daraba masalan lidzalika bi nida. Fa inna katakul ya zaidu wa yatimul kalamu. Walakinna naqulu lahu hadza aidan ghairu sahih. Dibantah juga. Li anna ya harfu nida wa nida yatadammanu makna doa. Fa idza qulta ya zaid fa ka'anna ma taqul ad'u zaidan. Fa ya fil waqi' harfun lakinnahu naibatun manaba jumlatin. Li anna al-fi'la ad'u fihi dhamirun mustatirun taqdiru ana. Wa alaihi fala yumkinu ayatakawwan al-kalamu la min ismin wa harfin wa la min fi'lin wa harfin. Walladhi wa hadha alladhi dhakartuhu alladhi harrahu an-nahfiyun wa hum a'lamu min ahli usulil fikhi fima yata'alaku bilughati al-arabiyyati. Amma adapun aqalu ma minimal Maya ta'kabu tersusun darinya al-kalamu kalimat telah diisyaratkan oleh mu'alif dengan mengatakan al-kalamu aqalluma minhul kalam rokabu. Para, mereka para ulama menyusun kalam minimalnya ismani dua isim atau ismun wa fi'lun ka'irgabu. Beliau mengatakan aqallu maya ta'kabu minimal tersusun darinya kalimat adalah dua isim atau isim dan fi'il. Bisa kita pahami dari perkataan beliau aqalluma yatarattabu minhul kalam anu sesungguhnya qad terkadang yatarattabu tersusun sebuah kalam, sebuah kalimat aktar min dzalika, lebih dari dua itu, bisa tiga, bisa lima, akan tapi tidak mungkin tersusun min aqalla kurang dari itu, namanya saja minimal. Contoh ismaninya al-ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi ini sebagian tadi kita sampaikan kurang tepat. Au ismun wa fi'lun atau isim dan fi'il, contohnya irkabu. Irkabu fi'il amar, mabni dengan membuang huruf nun. Kenapa? Karena bersambung dengan wawu, wawul jama'ah. Wal wawu dan wawu itu fa'il, maka di sana ada isim dan fi'il. Contoh yang lain adalah rakibu, mereka berkendaraan, terbuat dari fi'il dan isim. Dan ini juga kalam itu min fi'lin wa harfin, tersusun dari fi'il dan huruf, ujida bisa ditemukan. Waja'at juga terdapat min ismin wa harfin, terdiri dari isim dan huruf, contohnya fi nida, dalam nida. Yakni anal kalama yujadu min fi'lin wa harfin. Sebenarnya kalimat itu bisa ditemukan terdiri dari fi'il dan huruf. Dalilnya anaka yumkin, sesungguhnya mungkin kita katakan makoma, dia tidak berdiri. Aulam yakum watatimul fa'idah, dan perkataan dia tidak berdiri kan sudah selesai. Akan tapi ini tidak benar. Layum ki tidak mungkin ditemukan kalam kok dari fi'il dan huruf. Karena yang benar minimal tersusunnya al-kalam sebuah kalimat adalah dua isim atau isim dan fi'il. Dan huruf itu laisa lahu makna, tidak punya makna dalam dirinya. Bahkan makna huruf itu jika berkaitan dengan yang lain. Maka jika diandaikan, fa'idha kudiro, jika diandaikan, anal harfa, sesungguhnya ada sebuah huruf, korona beriringan dengan isim, la tatimul jumlah, maka tidaklah terbentuk jumlah. Inna zaidan, sunya zaid, la tatima al jumlah, maka kalimat belum terbentuk. In koma, jika dia berdiri, matamat al jumlah, maka kalimat juga tidak terbentuk. Maka kesimpulannya tidak mungkin kok kalam kalimat tersusun dari abadan sama sekali, tidak mungkin tersusun dari fi'il dan harfin. Dan contoh yang digunakan untuk menunjukkan hal tersebut pun juga tidak benar. Bahkan kita katakan makoma itu ada tiga. Amal misal, adapun contoh yang mereka gunakan sebagai dalil, fa'ina murakkabun, maka sebenarnya itu tersusun dari isim, huruf dan fi'il. Hurufnya itu ma, makoma atau lam dalam lam yakun, fi'ilnya itu koma atau yakum, isimnya itu dhamir mustatir yang ada dalam dua fi'il tersebut. Jadi untuk contoh dua juga enggak tepat. Kalau cuma harfun sama fi'lun itu juga enggak tepat. Realitanya tiga. Wa qauluhu wa ja'a, dan terdapat kalimat dari terdiri dari isim dan huruf fi nida dalam nida. Artinya sesungguhnya kalam tersusun dari isim dan huruf. Wa dharba masalan, dan para ulama membuat permisalan dengan nida. Katakan ya Zaidu hai Zaid. Wetimu al-kalamu, dan kalimat sudah selesai. Namun kita katakan ini juga pendapat yang kurang tepat. Alasannya karena ya itu harfu nida, dan nida itu mengandung makna doa, seruan, panggilan. Maka jika engkau mengatakan hey Zaid, maka seakan-akan kalimatnya aslinya ianya itu bisa kita ganti ad'u Zaidan. Itu kata ahli nahwu demikian. Ya itu pengganti Zaid. Ya Zaidu, Zaidu itu aslinya mahalnya itu mahal maf'ul bih, dari isim dari fi'il yang dibuang, wajib namun. Ini wajib dibuang. Maka ya filwake dalam realitanya jahafun, akan ti huruf ini naibatun mana bajumlatin, menggantikan sebuah kalimat. Karena fi'il ad'u itu mandung domir mustatir, takdirnya anak. Maka kesimpulannya fala yumkinu, maka tidak mungkin sebuah kalimat tersusun tidak mungkin dari isim dan huruf, juga tidak mungkin dari fi'il dan huruf. Ini yang zakartu yang saya sebutkan oleh adalah alladhi harruhu an-nahwiyun, pembahasan yang disampaikan oleh para ahli nahwu. Dan ahli nahwu tentu a'lamu, lebih pintar daripada ahli usul fikih dalam hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, karena masing-masing ada faknya sendiri-sendiri. Wa qasim al-kalama lil akhbari wal amri wal nahyi wa istighbari thumal kalamu saniyan qad inqasam ila tamannin wa li aradin wa qasam wa salisan ila majasin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila. Wa qasim, dan bagilah al-kalama kalimat li akhbar, ada kalimat cerita, kalimat berita, wal amri dan kalimat perintah, wan nahi kalimat larangan, wal istighbar, istighbar itu sama dengan istifham, kalimat tanya. Itu pembagian yang pertama menurut beliau. Sumal kalamu sanian, kemudian kalimat itu yang nomor dua bisa qad inqasam, bisa terbagi menjadi tamanin, kalimat harapan, angan-angan, atau kalimat pengandaian, wali aradin, dan kalimat penawaran, wa qasam, dan kalimat sumpah. Wa salisan, pembagian yang ketiga dibagi menjadi majazin wa ilah hakikotin, ada kalimat yang majaz dan ada kalimat hakiki. Hadduha mastu'mila, definisinya, patokannya, standarnya adalah apa yang digunakan, apa yang dipakai. Yaqulu aymallah al-kalamu yang qasimu min iddati wujuhin. Al-wajhu al-awwal min jihatil khobari wal insa'i. Qasimhu ila arba'ati asya'a al-akhbar wal-amru wal-nahi wal-istighfar. Amal akhbar, fal khobar ma yadkhulu at-tasdiqu wa takdzibu, yakni ma yasihu ayuqal linnatiki bihi kadzabta aw sadaqta, wal murad bi'tibaril jumlati la bi'tibaril qa'ili, li anna minal mukhbirina man la yumkinu ayuqala lahu sadaqta, wa minhum man lam yumkinu ayuqala kadzabta, lakin bi'tibaril jumlati yasihu ayuqal kazabta au sodakta. Fama salam idha kultu koma zaitun haza khobarun, ya ana yasihu antakula lilfa'il sodakta au takula kazabta. Wa kauluna inal mu'tabaro al kalamu dunal mutakallimi bihi, li anna minal mutakallimina man la yumkinu tasdikuhu, wa minhum man la yumkinu takdibuhu. Faqad qala Musailamah al-Kadzdzab innahu ana Rasulullah. Madza naqul lahu? Naqul kadzabta. Wa la yumkin ayyakuna sadiqan. Lakin hal huwa bi'tibaril jumlati am bi'tibaril qa'il. Al-jawab bi'tibari al-qa'il. Waqala Muhammad bin Abdullah al-Qurasi al-Hasimi sallallahu alaihi wasallam, inni Rasulullah. Naqul sadaqta. Wala yumkin ayakul kadaqta. Wakadhalika qawlullah azza wa jalla yumkin ayakul fihi kadaqta. Sanian al-amru. Mislullah qala laka qailun ibham. Fahadha amrun. Fahuna la yumkin antakul kadaqta au sadaqta. Walakin takul ataqtu au asaitu. Lakin laqala fahimtu. Fahuna yasihu antakul sadaqta au kadaqta. Idan al-amru la yumkinu ayakul liqa'ilihi sadaqta au kadaqta. An-nahyu la tawbul. Aidan huna la yumkin ayyuka sadaqta wala kadaqta. Fa'idha qala laka qa'ilun la tarhul. Fa'ima antakul sam'an wa ta'atan. Wa'ima antakul la sam'an wa la ta'atan. Idan an-nahyu talabul kafi wal amru talabul fi'li. Rabian al-istinbar. Al-istinbar yakni al-istifham. Law qala laka qa'il hal fahimta, la yumkin antakul sadaqta wala kadaqta, walakin tujibu bina'an awla. Wa'ad taqsimul ladhi zakarul mu'alifu fi syai'un minal kusuri fil wa'aqih, lakin alkitabu muhtasarun wa taqsim as-sahih ayuqal al-kalamu imma khubarun au insya'un. Fama soha ayusafa bitasdiki wa takdibi fawwa khubarun wa mala fawwa insya'un. Hadha huwa dhabitu. Summal insa'u yang qasimu ila amrin wa nahyin wa istifhamin wa tamannin wa tarajin wa aradin wa tahdidin wa du'ain wa qasamin. Wal mu'alifu rahimahullah ikhtasara. Artinya kalam itu yang qasim terbagi min iddati wujuh, bisa kita bagi dari beberapa sisi. Disebutkan tiga sisi. Sisi yang pertama, min jihad dilihat dari sisi khobar dan insya. Dalam bahasa Arab ada kalimat itu khobar, kalimat berita. Apa itu khobar? Satu kalimat yang bisa dinilai jujur dan bohong dengan kalimat itu sendiri, binafsihi. Ma yumkinu tasdiku wa takdibuhu binafsihi. Sedangkan insya itu adalah kalimat yang tidak mungkin kita katakan bohong atau benar dengan kalimat itu semata. Nah, kalau dilihat dari sisi khobar dan insya-nya, maka kalau penyusun nazam warqat mengatakan bagilah menjadi empat. Pertama al-arba, kalimat berita, perintah, kalimat larangan, dan kalimat tanya. Apa itu khobar? Khobar di sini maknanya adalah kalimat yang ia terkuluhu tasdik wa takdzib, bisa dinilai ini bohong dan benar. Mayasiu yang bisa ayukal dikatakan linatik bi pada orang yang mengucapkannya, engkau dusta atau engkau benar. Namun yang dimaksudkan adalah bi'tibar dilihat dari kalimatnya, bukan dilihat dari orangnya. Li'ana minal mukbirin, karena ada sebagian orang yang bikin kalimat, berita, tidak mungkin kita katakan engkau jujur, engkau benar. Dan ada juga orang yang bikin kalimat berita, tidak mungkin kita katakan engkau bohong. Akan tapi bi'tibar dilihat dari kalimatnya, yasiu bisa saja kita katakan engkau dusta atau engkau benar. Misalnya saya mengatakan Zaid berdiri, maka ini kalimat berita. Artinya kita bisa mengatakan pada orang yang mengatakan seperti itu, kita cek Zaid berdiri apa tidak. Jika ternyata Zaid kok berdiri, kita katakan sodakta, kamu benar. Kita cek Zaid kok enggak berdiri, maka kita katakan kamu bohong. Ini bisa kita nilai benar dan bohong dilihat dari kalimatnya. Kita katakan bahasanya mu'tabar yang jadi patokan adalah kalimat, bukan orang yang mengucapkan kalimat. Li'anna minan mutakalimin, karena ada orang yang mengucapkan kalimat dan tidak mungkin kita katakan dia benar. Dan ada orang yang mengucapkan kalimat dan tidak mungkin kita katakan dia itu dusta. Contoh, jika Musailamah al-Kadzab yang ngaku-ngaku jadi nabi, dia mengatakan ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Apa yang kita katakan? Kita katakan kamu wahai Musailamah, kamu bohong. Tidak mungkin kamu itu, tidak mungkin Musailamah kok jujur, kok benar dalam hal ini. Akan tapi kita katakan bohong. Kita katakan bohongnya itu tiba melihat kalimatnya. Melihat kalimatnya ataukah melihat orangnya yang bicara. Kita katakan ini bohong karena yang ngomong Musailamah, bukan karena kalimat yang disampaikan oleh Musailamah. Namun karena ini jadi bohong karena yang ngomong Musailamah. Jelas jawabannya bi'tibaril qa'il, dilihat yang ngomong. Nah, jika Nabi Muhammad mengatakan ini Rasulullah, kita katakan sedakta, engkau benar wahai Rasul. Tidak mungkin kita katakan bohong. Namun bukan karena kalimatnya, namun karena orangnya yang ngomong. Demikian juga firman Allah, tidak mungkin kita katakan ya Allah kamu dusta. Itu kan enggak mungkin. Dilihat dari orangnya. Maka yang namanya khabar itu yang bisa dikatakan benar dan dusta dilihat dari kalimatnya semata. Kemudian yang kedua adalah amr. Seandainya ada orang yang mengatakan ibham, fahamilah, maka ini adalah amr. Yang namanya kalimat perintah tidak mungkin kita katakan engkau dusta atau engkau jujur. Fahami, kita katakan kalimat ini dusta, kamu dusta, enggak bisa. Oh, perintah kok dibilang dusta, enggak ada. Atau engkau jujur. Nah, tapi jawaban untuk amr itu saya taat atau saya membangkang. Akan tapi kalau kalimatnya fahim tu, saya sudah paham. Nah, maka ini kalimat berita. Kalau kalimat itu kalimat berita, mungkin kita katakan engkau jujur atau engkau dusta. Kesimpulannya, al-amru kalimat perintah tidak mungkin kita katakan pada orang yang mengucapkannya engkau jujur atau engkau dusta. Karena memang kalimat perintah itu tidak menerima hal tersebut. Tidak menerima penilaian jujur dan dusta itu tidak bisa diterima oleh kalimat kita. Demikian juga kalimat larangan, la tarful, jangan lalai, jangan lupa. Maka ini juga tidak mungkin kita katakan orang yang mengatakan jangan lalai, jangan lupa, tidak mungkin kita katakan engkau jujur atau engkau dusta. Maka jika ada orang yang mengatakan la tarful, jangan lalai, maka kita katakan jawabannya ya kami dengar dan taat, atau kita jawab tidak dengar tidak taat. Karena larangan adalah telah bulkah perintah untuk tidak melakukan, dan itu tidak bisa dinilai jujur dan tidak benar dan dusta dan bukan. Dan perintah itu adalah tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, dan itu tidak bisa dikasih nilai jujur, dusta dan tidak. Kemudian yang keempat, istighfar. Istighfar itu maksudnya istifham, kalimat tanya. Seandainya ada orang yang bertanya, hal fahimta, apa engkau sudah paham? Gak mungkin kita katakan pada orang yang mengatakan hal tersebut, engkau dusta atau engkau benar. Akan tapi jawabannya itu iya atau tidak. Wada taksim dan pembagian yang disebutkan oleh mu'alif di sini, sayun minal khusur, sebenarnya kurang sempurna fil waqi', dalam realita, dalam kenyataannya. Ya ini perlu kita maklumi, ini bisa kita maklumi. Kenapa? Apa uzurnya? Kitab ini kitab mukhtasar, ini ringkas, bukan mau bercerita panjang lebar. Maka bisa kita maafkan dan kita maklumi. Namun pembagian yang benar, kalimat itu ada dua. Kalimat khobar, kalimat berita, dan kalimat insya. Khobar yang bisa dinilai dusta dan tidak, dengan kalimatnya, sedangkan insya itu ada semua kalimat yang tidak bisa kita nilai dusta dan tidak berdasarkan kalimatnya. Maka segala setiap kalimat yang yusahu soha bisa ayusofa kita katakan tasdik benar atau dusta itulah khobar. Jika tidak maka itu insya. Hadza wa dhabit, inilah parameternya. Adapun insya, nah insya itu banyak, bukan hanya tiga sebagaimana yang beliau sampaikan, amar, nahi sama istifham. Akan tapi insya itu amar ya insya, nahi ya insya, istifham insya, tamanin pengandaian, seandainya saya burung saya akan terbang, itu enggak bisa dinilai dusta dan tidak. Pengambilannya enggak bisa dinilai dusta dan tidak. Utamanin watarotin atau harapan, arotin penawaran, silahkan dimakan. Kata-kata silahkan dimakan itu ya enggak bisa kita nilai dusta dan tidak. Tahdid, dorongan, ayo pergi, nah, itu enggak bisa dinilai, oh bohong kamu. Kalimatnya enggak bisa. Nah, kalau kemudian orangnya ya, buat doain doa, ya Allah lindungi kami, itu enggak bisa di, ini dusta dan tidak. Kosam sumpah demi Allah saya akan pergi, dari sisi kalimatnya enggak bisa dinilai dusta dan tidak. Itu lengkapnya harusnya seperti itu. Kalimat ada dua, insa dan khobar. Insa itu ada macam-macam, ya. Ada amar, ada nahi, istifham, tamani, tarajin, aradin, tahdid, doa, dan kosam. Ada 9 macam. Satu lagi sudah berada. Summal kalam sanian qad inqasam ila tamanin wal wal ardi wa qasami. Hadha huwa al-wajh al-thani min taqsim al-kalam. Walakin al-haqqa anna hadha al-bayta tabi'un lima sabaqa, fa tamani wal ardu wal qasamu min qism al-insa. Fala yataju an naj'alahu min wajhin akhar. Fal mu'allif lam yuharrir al-maqam kama yanbaghi. Qalu rahmatullah rahimallahu ila tamannin at-tamanni dakhilun fil insa. Yaqulul faqir laitali malan fa atasaddaqu fa atasaddaqa minhu. Wa hadha tamannin. Wa hadha tamannin talabun wa yaqulul jahil laitani alimun fa u'alimu annaza. Hadha insa'un fa qulu tamannin fa huwa insa'un. Aqulu li ardin al-ardu an ta'ridha ala akhika shay'an. Taqul ala tatafaddal indi hadha ardun. Wa qala Ibrahim lil malaikati ala ta'kulun hadha aidan ardun. Wal ardu huwa ma yakunu fi rifqin wa ihtiramin. Wa tahdid bil aqs yakunu fi is'ajun wa quwwatun. Fa idza qulta laka hala tadkhulu fa dha ya'ni ma baqi alayya illa an adribaka. Fa'anta masalan waqifun indal bab, kultulak ala tadkhulu hadha ardun, kalamun latifun. Fa'idha kultulaka hala tadkhulu fa'adha tahdid, akulaka waqad ihmarra aynaya. Fa'wattolabun fisikdah wa iz'ajin, wakulun min aqsamil insa. Waqasam hadha aydan min aqsamil kalam, lakin hal huwa dakhilun fil insa au fil khubar al jawab. Anal qasam nafsahu insa'un wal muqsam alai khobarun. Fa idza qultu wallahi inni fahim fal jumlatu fiha khobarun wa qasamun wallahi hadha qasamun la yumkin li ahadin an yaqula laka sadaqta aw kadzabta inni fahimun khobarun wa li hadha yasihu an yaqula sadaqta aw kadzabta fa qul mu'allif wal qasam yuridu bi sighatal qasami wala yuridul muqsam alaihi fahuwa min aqsamil insya'i. Hadza wal wajhu tsani, inilah sisi yang kedua min taqsimil kalam, pembagian kalimat menurut mu'alif. Walakin al-haqqa, akan tapi pendapat yang benar, bait ini seharusnya itu tahbi'un, itu gandeng dengan bait sebelumnya. Karena apa? Karena tadi sudah disampaikan bahasanya tamani, pengandaian, penawaran dan sumpah itu termasuk insa'. Falaisa, tidak perlu anna ja'alahu min wajhin akhar, kita jadikan sebagai pembagian tersendiri. Enggak perlu. Karena apa? Karena itu sudah termasuk insya'. Maka beliau kritik penyusun nazam waraqat dengan mengatakan fal mu'allif lam yuharir al mahkum kama yanbaghi. Beliau kritik mu'allif penyusun nazam waraqat dengan beliau katakan, maka mu'allif penyusun nazam waraqat ini tidaklah yuharir al maqam, tidaklah membahas, atau kemudian tahrir itu aslinya redaksi. Apa? Mengedit ya. Kalau kok mengedit, kok masa ini mengedit kan enggak pas ya. Pemimpin redaksi itu bahasa Arabnya itu ra'isut tahrir. Tahrir itu ya, masalah redaksian itu. Jadi apa ya? Ya tidak meneliti lah. Tugasnya edit itu kan intinya kan meneliti. Maka mu'alif tidaklah mengkaji, tidaklah membahas, meneliti masalah ini taksimul kalam kama yang beri, sebagaimana sepatutnya. Beliau berbuat kurang patut. Masa tamanin sama Ardin dijadikan taksim sendiri? Oh, sudah masuk insa, sudah selesai. Ila tamanin, at-tamani itu darilun termasuk insa. Contoh tamani, ada orang miskin bilang, laita lima, andainya saya punya uang banyak, saya akan bersedekah. Maka ini namanya tamanin. Dan tamani ini itu talabun, itu di sini ada permintaan sebenarnya, ada sisi permintaan. Juga perkataan jahil, seorang yang bodoh, andai saya orang pintar, saya akan ngajar. Hadza insa'un, maka tamani itu insa. Maka semua bentuk tamani itu insa. Al-art, art itu apa? Anta rida, engkau menawarkan pada orang lain syai'an, sesuatu. Saya kau katakan ala tatafaddal indi, ayo mampir ke rumahku. Hadza ardun, ini tawaran. Contoh yang lain, perkataan Nabi Ibrahim ketika menyuguhkan makanan ya, daging sapi yang sudah dipanggang ya, sate sapi, kepada para malaikat, ala ta'kulun, tidakkah kalian mau menyicipinya, tidakkah kalian mau menyantapnya. Maka ini juga ardun, ini tawaran. Nah, apa beda ardun sama tahdid? Tahdid itu dorongan. Habda yahuddu itu mendorong, menghasung, memotivasi. Nah, kata beliau bedanya, kalimat ardun itu adalah mayakul birifkin wahtirom. Itu kalimatnya itu penuh kelembutan dan penuh penghormatan. Sedangkan tahdid itu sama-sama menawarkan. Namun bil'aks, gayanya itu kebalikannya. Yakunu fi iz'aj, di sana ada kalimat yang mengganggu sebenarnya. Iz'aj itu mengganggu. Anta mus'aj, kamu ini pengganggu. Anta mus'aj, kalau kita bilang kamu itu tukang ganggu, itu anta mus'aj. Wa musawwish, musawwish itu juga mengganggu. Awal arma yakun filkin wa itiham wa tahdib la yakun fi izat wa kuwaton, dan kekuatan kasar gitulah. Kuat di sini maksudnya kasar. Jika engkau mengatakan hala tadkhulu, ini kasar ini. Fa za yakni, maka kalimat ini maksudnya ma baqiya alayya, tidak ada tersisa lagi bagiku kecuali memukulmu jika kamu tidak masuk. Itu makna hala tadkhulu. Misalnya engkau berdiri di depan pintu dan aku atau bapaknya mengatakan padamu ala tadkhul, maka ala tadkhulu hadza ardun kalamu latif. Maka jika bapaknya bilang ala tadkhulu, maka ini adalah ardun, ini tawaran karena kalimatnya itu penuh kelembutan. Akan tapi jika sang bapak bilang sama anaknya hala tadkhulu, maka ini tahdid. Kenapa? Aquluhu laka, aku katakan kalimat ini padamu dalam keadaan ihmarat ainaya, dua mataku sudah merah, enggak masuk matropok, benar. Fawat talabun bisiddah, maka ini adalah permintaan namun dengan kasar. Wa is'ad, dan mengganggu, manggu perasaan. Nah, tahdid dan arat itu kulun semuanya termasuk insya. Kemudian kosam, maka ini juga termasuk kalam. Lakin apakah kosam itu termasuk insya ataukah khobar? Maka kita katakan perlu dirinci. Kalau sumpahnya itu sendiri maka itu insya. Akan tapi jika isi sumpah maka itu khobar. Contoh, wallahi ini faham, demi Allah saya sudah paham. Saya sudah paham itu muksam aleh, isi sumpah. Sedangkan kosamnya itu wallahi, karena wallahi itu wawunya itu mengganti kata-kata halastu. Kayak ya Zaid tadi, ada uzaid. Ya Zaid itu maknanya ada uzaid. Wallahi itu artinya halastu. Billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Maka wallahi itu kalimat. Wallahi itu kalimat. Kata-kata wallahi itu kalimat. Seperti ya Zaid itu dah kalimat. Karena wawu ini menggantikan fi'il, menggantikan fi'il dan fa'ilnya. Maka kalimat wallahi ini kok ini fahim, ini ada dua kalimat di sini. Ada khobar dan ada kosam. Wallahi ini kosam. Tidak mungkin seorang pun mengatakan engkau dusta dan engkau jujur. Aku bersumpah dengan nama Allah. Enggak bisa ini dikatakan engkau bohong dan tidak. Akan tapi isi sumpah atau bahasa Arabnya muksam aleh, saya sudah paham, maka ini statusnya kalimat berita. Nah, kalau yang namanya kalimat berita bisa kita katakan jujur dan dusta. Maka perkataan mu'alif kosam maksudnya adalah bentuk sumpahnya, bukan isi sumpah. Dan sumpah itu termasuk insya. Ada pertanyaan? Ini? Enggak. Saya yang punya. Ah, ya kalau mau masuk ya tinggal masuk. Itu. Ya jadi itu kalau istibham, na'am dan lain. Ya kalau bahasa Arab, bahasa Jawa ya mungkin monggo masuk gini-gini. Ya. Ada jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.